Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Hilyatu Thalibil Ilm, yaitu sebuah kitab yang berbicara tentang adab-adab yang harus menghiasi diri seorang penuntut ilmu. Ditulis oleh salah seorang ulama besar di abad ini, Al-Syeikh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita telah memahami bersama bahwasannya menuntut ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebaikan apapun tanpa memahami ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya di antara amalan yang tidak akan pernah putus, akan terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya meskipun dia telah berpisah dengan kehidupan dunia ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati seorang manusia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya beliau sebutkan, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka perlu dipahami bahwasannya seseorang yang menuntut ilmu sekalipun, tidaklah dia akan bisa meraih ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dia harus menghiasi dirinya dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Jadi, walaupun seorang sudah berusaha menuntut ilmu, tetapi dia tidak beradab dengan adab sebagai seorang penuntut ilmu, maka dia tidak akan sukses. Dia tidak akan bisa meraih ilmu yang bermanfaat dan tidak akan meraih kebaikan apapun. Sehingga usahanya menuntut ilmu menjadi sia-sia belaka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Walhamdulillah, kita masih pada pasal yang ketiga, yaitu adabu talib ma'asyikhihi, adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Di dalam pasal ini, Syekh menyebutkan lima adab yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah ri'ayatu hurmati syekh, menjaga kehormatan guru, memuliakan, menghormati. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan adab yang berikutnya, yaitu adab yang ke-19 dari pasal yang ketiga. Qala ra'su malika ayyuhat talib min syekhika, modal utamamu wahai seorang penuntut ilmu dari gurumu adalah al-qudwatu bi salihi akhlaqih wa karimi syama'ilih, meneladani akhlaknya yang baik dan perangainya yang mulia. Inilah modal utama yang didapatkan seorang penuntut ilmu dari gurunya. Artinya, seorang penuntut ilmu bukan saja mengambil ilmu dari gurunya tersebut, tetapi juga dia meneladani akhlaknya yang baik dan perangainya yang mulia. Dari kesabaran, kesopanan, kelembutan, tawadhu, tidak menyombongkan diri, demikian pula selalu menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikannya, selama itu adalah benar, maka dia menerima dengan penuh tawadhu. Oleh karena itu, sudah kita lewati bagaimana adab-adab memilih guru, yaitu dari kalangan seorang ahlus sunnah, sehingga dia mendapati sifat-sifat dan akhlak mulia di dalam dirinya. Karena dia tidak saja menuntut ilmu, tetapi juga meneladani. Dan juga, orang yang sudah dianggap guru, apalagi dia sudah senior, merasa banyak jasa di dalam dakwah, di dalam pendidikan, ini fitnahnya akan semakin berat. Cobaannya akan semakin berat, sehingga tidak jarang banyak di antara mereka yang tidak sabar menghadapi fitnah tersebut. Di antara tipuan syaitan terhadap para guru tersebut adalah sulitnya menerima kebenaran. Apatah lagi kalau dia merasa yang menyampaikannya seorang junior, sedangkan dia sudah senior. Maka semua ini adalah pertimbangan bagi seseorang di dalam memilih seorang guru. Sebab guru bukan sekedar dia mengambil ilmu, tetapi juga dia mengambil akhlak yang mulia. Baik. Kemudian kata beliau, amma talaqqi wa talqin fa huwa ribhun zaid. Adapun mengambil ilmu dan menerima ilmu dari guru, itu adalah keuntungan tambahan. Dan ucapan beliau ini tidak disepakati oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahkan sebaliknya, yang paling utama kita ambil dari seorang guru adalah ilmunya, baru kemudian akhlaknya. Iya. Namun ini tentunya adalah perkara yang tidak perlu dipertentangkan. Keduanya penting dan keduanya perlu kita pelajari dari guru kita, baik ilmunya maupun kebaikan akhlaknya. Kemudian kata Syekh, lakin la ya'khuduka al-indifa' fi mahabbati syekhika fataqa'a fi syana'ati min haythu la tadri wa kullu man yanzuru ilaika yadri. Akan tetapi jangan sampai kecintaanmu kepada gurumu mendorong kamu untuk terjatuh di dalam perkara yang jelek, berlebih-lebihan di dalam menyikapi gurumu, sampai engkau melakukan sesuatu yang tercelah, kamu tidak menyadarinya, namun setiap orang yang melihatmu itu mengetahui hal tersebut. Fala tuqallidhu bisautin wa nagmatin. Lalu beliau memberikan contoh. Janganlah engkau taklid kepadanya dari suaranya maupun nada bicaranya. Ini enggak perlu sampai seperti itu di dalam meneladani seorang guru. Karena hal ini bisa mengantarkan kepada perkara yang berlebih-lebihan. Iya. Yang dicontoh hanyalah apa yang sesuai dengan syariat saja. Wala masyiatin wa harakatin wa hay'atin. Demikian pula jangan engkau taklid kepadanya pada cara berjalannya, gerakan-gerakannya maupun penampilannya. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini perlu dirinci. Kalau cara berjalannya atau penampilannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak apa-apa. Kalau tidak, maka tidak perlu ditiru-tiru. Iya. Demikian pula gerakan, kata beliau, terkadang di dalam pengajaran itu dibutuhkan. Adapun gerakan yang berlebih-lebihan, maka tidak perlu dicontoh. Namun terkadang dibutuhkan, kata Syekh. Sehingga orang yang memperhatikan kita mengajar itu tidak mengantuk atau tidak hilang perhatiannya dan lain sebagainya. Fa innahu innama sara syekhan jalilan bitilka. Fala taskut anta bittaba'iyya lahu fi hadhih. Karena sesungguhnya gurumu itu menjadi seorang guru yang mulia dengan akhlak dan ilmunya. Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak disyariatkan untuk diikuti. Jadi jangan berlebih-lebihan untuk mengikutinya. Baik. Ini adab yang ke-19. Kemudian yang berikutnya, adab yang ke-20. Nasyatu syekh fi darsihi. Terkait dengan semangat syekh, semangat seorang guru di dalam pengajaran. Kata beliau, nasatu syekh fi darsih yakunu ala qadri madarikit talib fi istima'ih. Semangatnya syekh di dalam mengajar itu tergantung kondisi penuntut ilmu di dalam mendengarkan pengajarannya. Wajam inafsih. Demikian pula konsentrasinya. Wattafa'uli ahasisihi ma'asyikhihi fidarsih. Demikian pula interaksi panca indranya bersama gurunya tatkala dia belajar. Ini peringatan bagi setiap penuntut ilmu. Bahwasannya konsentrasinya seorang penuntut ilmu, kesungguhannya di dalam majlis, perhatiannya yang sungguh-sungguh, ini dapat mempengaruhi semangat syekh di dalam belajar. Iya. Kalau seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka syekhnya juga akan semangat menyampaikan ilmu kepadanya. Sehingga kata beliau, fahdhar antakuna wasilata qat'in li'ilmihi. Maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau menjadi jalan untuk memutus ilmunya. Dengan apa? Bil kasal. Dengan sifat malasmu. wal futur, kurang semangat, wal ittika, dan bersandar, yakni bersandar di dinding dan menunjukkan kurang semangat di dalam belajar. Wansirafu dhihni wa futurih. Demikian pula tidak konsentrasi dan tidak memusatkan perhatian. Ini semuanya mempengaruhi. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh agar dia dapat meraih ilmu secara maksimal dan gurunya juga menyampaikan secara maksimal. Iya. Ini baru menunjukkan kemalasan. Apalagi kalau gurunya bicara, dia juga bicara. Sehingga benar-benar sangat mengganggu gurunya yang sedang mengajar dan juga mengganggu orang yang diajak bicara tersebut. Baik. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati beliau. Hakul faidah alla tusaqa illa ala illa ila mubtaghiha. Haknya faidah, pelajaran, tidaklah diberikan kepada seseorang kecuali siapa yang benar-benar mencarinya. Wala tu'rat illa 'ala ar-raghib fiha, dan tidaklah diajarkan kecuali kepada orang yang benar-benar menginginkannya. Fa idza ra'a al-muhaddits ba'd al-futur min al-mustami' falyaskut. Maka apabila seorang muhaddits, seorang yang menyampaikan hadis atau yang menyampaikan pelajaran, melihat kemalasan dari pendengarnya, maka hendaklah dia diam, tidak lagi menyampaikan. Fa inna ba'dal udaba qala, karena sesungguhnya sebagian orang-orang yang ahli di dalam adab berkata, nasyatul qa'il ala qadri fahmil mustami', semangatnya orang yang berbicara itu sesuai dengan kemampuan memahami orang yang mendengarkan. Summa saqa bi sanadihi an Zaid bin Wahab. Kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Zaid bin Wahab, qala, ia berkata, qala Abdullah. Berkata Abdullah, hadditsil qaum ma ramaquka bi absarihim. Fa idza ra'aita minhum fatratan fanza. Berbicaralah kepada suatu kaum selama mereka masih memandangmu, melihat kepadamu. Maka apabila engkau telah melihat kemalasan dari mereka atau kelelahan, maka berhentilah, jangan diteruskan. Baik. Inilah adab yang ke-20 yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau mengatakan bahwasanya kalau dipaksakan untuk disampaikan, maka faedahnya akan kecil dan juga akan memunculkan ketidaksenangan orang yang mendengarkan tersebut. Jadi ini juga adab, peringatan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Dia harus mengerti kondisi orang yang disampaikan. Kalau orangnya sudah nampak kelelahan, sudah terlalu lama dia berbicara, ya sudah dicukupkan dulu. Nanti dilanjutkan pada lain waktu. Baik. Kemudian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga mengingatkan bahwasannya pemahaman itu sangat dipengaruhi oleh perhatian seseorang. Pemahaman yang baik sangat dipengaruhi oleh perhatian seseorang di dalam menyimak ilmu yang disampaikan. Kalau dia memperhatikan dengan baik, maka insyaallah ta'ala dia juga akan memahami dengan baik. Demikian pula sebaliknya. Adab yang berikutnya, yang ke-21, qala al-kitabatu anisyeikh halad darsih wal-mudhakarah. Menulis dari syekh tatkala pelajaran atau tatkala melakukan mudzakarah, yaitu saling mengingatkan pelajaran tersebut. Wa hiya takhtalifu min syaikhin ila akhar. Fafham. Dan ini kata beliau berbeda dari satu guru ke guru yang lain. Maksudnya apa? Masing-masing guru punya peraturan tersendiri. Ada sebagian guru menginginkan kalau dia menerangkan, maka muridnya seluruhnya harus mencatat. Ada sebagian yang lain gak boleh mencatat. Perhatikan saja. Iya, dan ini kita dapati dari guru-guru kita seperti itu. Ada sebagian yang gak mau dicatat. Kalau dia melihat talibnya mencatat, dia akan tegur. Ada sebaliknya, yang tidak mencatat, itu yang dapat teguran. Iya. Jadi berbeda dari satu guru ke guru yang lain. Walihada adabun wa syartun. Dan untuk ini kata beliau, ada adabnya dan ada syaratnya. Amal adab, fayambagi laka antu'lima syaikhaka annaka sataktub. Au katabta ma sami'tahu mudhakaratan. Adapun adab, kata beliau, maka hendaklah engkau sampaikan kepada gurumu bahwa kamu akan menulis. Kamu akan menulis. Atau kamu akan menulis apa yang kamu telah dengarkan sebagai bentuk mudzakarah untuk dapat saling mengingatkan. Maksudnya di sini apa? Perlu dikabarkan kepada syekh, sebab itu tadi sebagian syekh tidak ingin semua ucapannya itu ditulis. Iya. Jadi perlu minta izin terlebih dahulu. Ini adab yang baik. Meskipun pada umumnya, kalau kita sudah tahu gurunya itu mengizinkan untuk ditulis, maka tentunya tidak perlu meminta izin lagi. Tapi kalau kita tahu beliau akan melarang, maka sebelum menulis, hendaklah kita minta izin terlebih dahulu. Ini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah, kalau kita akan menulis, maka gurunya itu tentunya akan berbicara lebih baik dan lebih teratur. Karena kadang ada ucapan-ucapan yang tidak perlu, ada sesuatu yang lewat begitu saja yang tidak perlu ditulis. Iya, ini perlu adanya izin dari guru tersebut sehingga dia akan berbicara lebih baik karena dia tahu ada yang menuliskan ucapannya. Ini bagi sebagian guru ada yang seperti itu. Baik. Wa amma syartu fatushiru ila annaka katabtahu min sima'ihi min darsihi. Adapun syarat, yaitu engkau memberi isyarat atau engkau menunjukkan bahwasannya engkau akan menulis dari apa yang didengarkan darinya dari pelajarannya. Iya. Jadi ulama menjelaskan bahwa orang yang menulis itu ada dua bentuk yang disampaikan oleh gurunya. Ada dalam bentuk imla dan ada yang dalam bentuk takrir. Imla adalah dia menulis persis seperti apa yang dikatakan gurunya. Itu namanya imla. Gak ada tambahan, gak ada pengurangan. Iya. Dan gurunya pun tahu bahwa semua yang dia katakan akan ditulis. Adapun takrir, maka dia tidak menulis semua apa yang dikatakan gurunya. Mungkin dia pilih poin-poin yang penting saja dari apa yang dikatakan gurunya tersebut. Iya. Jadi kalau dia menyampaikan kepada gurunya bahwa dia akan menulis dari apa yang dia dengar dari gurunya tersebut, dari pelajaran yang disampaikan, maka gurunya pun tahu mana yang pantas dia sampaikan untuk ditulis, mana yang perlu dia ingatkan, yang ini tidak perlu ditulis. Dipahami ya? Iya. Yang ini enggak perlu ditulis. Jadi demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian adab yang ke-22. Dan ini adalah adab yang terakhir di dalam pasal ini. At-talaqqi 'anil mubtadi'. Berbicara tentang menuntut ilmu dari seorang mubtadi', pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Kata beliau rahimahullah, ihdhar abal jahal al-mubtadi'. Berhati-hatilah engkau dari Abu Jahal, yaitu seorang mubtadi'. Abu Jahal kita kenal di dalam sejarah adalah seorang yang sebetulnya dinamakan Abul Hakam sebelum dia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah nampak jelas kejahilannya, maka dikatakan Abul Jahal. Artinya apa? Orang yang bodoh. Iya. Dan setiap mubtadi, dia adalah Abu Jahal. Dia adalah orang yang bodoh. Artinya tidak pantas untuk mengambil ilmu darinya. Alladhi massahu zaygul aqidah. Yaitu seseorang yang telah disusupi penyimpangan akidah. Wa ghasyathu suhubul khurafah. Dan diliputi oleh segala macam bentuk khurafat. Hal-hal yang tidak benar, khurafat. Yuhakkimul hawa wa yusammihil aqal. Dia berhukum kepada hawa nafsu. Dia mendahulukan hawa nafsunya. Dan dia namakan hawa nafsunya itu sebagai akal. Inilah tipuan syaitan kepada sebagian ahlul bid'ah. Yang selalu mendengung-dengungkan pentingnya menggunakan akal sehat. Karena Allah memberikan kita akal. Padahal hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu saja. Iya. Seperti dari golongan mutakallimin, ahlul kalam, ahli filsafat, yaitu dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Mazhab mereka akal didahulukan, padahal hakikatnya hawa nafsu. Wa ya'dilu 'anil nafs. Dan berpaling dari nafs. Wa halil aqlu illa fin nafs. Padahal tidaklah akal itu kecuali yang bersesuaian dengan nafs. Artinya apa? Kalau akal seseorang itu sehat, tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil. Ini prinsip di dalam syariat dan dalam akal yang sehat. Prinsip di dalam syariat, karena manusia harus tunduk kepada syariat. Adapun prinsip dalam akal yang sehat, maksudnya apa? Akal sehat memahami dalil syar'i tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena syariat Allah turunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia. Jadi tidak masuk akal. Kalau kemudian seorang mengatakan syariat ini bertentangan dengan akal saya, berarti yang disalahkan siapa? Akalnya, bukan syariatnya. Iya. Jadi orang yang mengatakan ada ajaran syariat, ada nas Al-Quran dan Sunnah yang tidak masuk akal, hakikatnya ucapannya tersebut bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan akal yang sehat sekaligus. Jadi kalau akal seseorang itu sehat, tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat. Wa yastamsik bidda'if wa yab'udu 'anil sahih. Demikian pula pelaku bid'ah ini berpegang dengan riwayat yang dhaif dan menjauh dari yang sahih. Wa yuqalu lahum aidan ahlus syubhat. Dan mereka ini juga dikatakan sebagai ahlus syubhat wa ahlul ahwa, dan ahlul ahwa pengikut hawa nafsu, pengikut syubhat dan pengikut hawa nafsu. Jadi di sini Syekh menjelaskan kepada kita sifat-sifat mereka diliputi oleh penyimpangan akidah, khurafat, mengikuti hawa nafsu yang mereka namakan akal, berpaling dari nas, berpegang dengan riwayat yang dhaif dan menjauhi riwayat yang sahih. Maka ulama menamakan mereka, di samping namanya ahlul bid'ah, mereka juga dinamakan ahlus syubhat wa ahlul ahwa. Walidha kana Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala yusammil mubtadi'ah al-asagir. Oleh karena itu, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala menamakan ahlul bid'ah itu sebagai al-asagir, orang-orang yang kerdil. Demikianlah ahlul bid'ah, mereka itu hakikatnya orang-orang yang kecil. Maka siapa yang mengikuti bid'ah, walaupun dia orang besar, walaupun dia senior, maka dia akan dianggap kecil. Sebaliknya, anak muda, kalau dia mengikuti sunnah, dia berpegang dengan sunnah, dia melangkah dengan ilmu, dia berbicara dengan ilmu, maka walaupun umurnya muda, dia dianggap orang besar. Iya. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilm indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir, orang-orang yang kerdil, orang-orang yang kecil. Bukan maksudnya umurnya muda atau kecil dalam artian dia rakyat kecil, bukan. Dikatakan oleh Imam Ibn al-Mubarak, maksudnya adalah ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah, walaupun mereka dianggap sebagai ulama besar atau kiai besar dan lain sebagainya. Wa qala Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan berkata Imam Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmati beliau, idza ra'aital mutakallim wal mubtadi' yaqul, apabila engkau melihat al mutakallim, yaitu ahlul kalam, ahli filsafat, dan ahlul bid'ah berkata, da'na minal kitab wal ahadith wa hatil aql, tinggalkan Alkitab dan hadis-hadis dan berikan akal. Yakni akal yang digunakan, dan tinggalkan dalil syar'i. Fa'lam annahu Abu Jahal, maka ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Bukan orang yang berakal, tapi Abu Jahal. Wa idza ra'aita lisaliki wa idza ra'aita salika tauhidi, dan apabila engkau melihat seorang salik tauhidi, ini adalah istilah di dalam dunia sufi, istilah di dalam dunia sufi bagi pengikut sufi, yaqul, apabila dia mengatakan, da'na minan naqli wa minal aql, tinggalkan nakal, dalil dan akal, wahati dzauq wal wujh, dan berikan kepada kami perasaan dan intuisi atau lintasan-lintasan hati. Fa'lam annahu iblis, maka ketahuilah dia adalah iblis, qad dhahara bi surati bashar, yang nampak di dalam bentuk manusia. Dan ini adalah sufi. Iya, sufi dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai iblis yang nampak dalam bentuk manusia. Jadi, di sini beliau menjelaskan tiga cara berdalil atau sumber pendalilan. An-naql, yaitu Alkitab wa Sunnah. Dan ini adalah sumber pendalilannya Ahlus Sunnah. Kemudian al-aql, pendalilannya al-mutakallim, ahli filsafat yang menyimpang. Kemudian al-dzauq, perasaan, lintasan hati, fikiran. Ini pendalilannya sufi. Kata beliau, sufi ini adalah iblis yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Au qad halla fihi, atau telah menyusupi ke dalam tubuhnya. Fa in jabunta minhu fahrub, kalau kamu takut kepadanya maka larilah. Wa illa fasrahu, kalau kamu tidak takut maka seranglah dia. Wabruk ala sadrih, dan dudukilah dadanya. Waqra alaihi ayatal kursi wakhnukhu, dan bacakan atasnya ayat kursi dan cekiklah dia. Mati kalau begitu. Ya. Yang nampak di sini adalah kata-kata kiasan untuk benar-benar berhati-hati. Ini yang beliau maksudkan, wallahu alam, kata-kata kiasan untuk benar-benar berhati-hati dari sufi ini. Iya. Karena kebanyakan sufi itu memang betul-betul bersama iblis, sehingga dia bisa menampakkan keanehan-keanehan yang dia klaim sebagai apa? Karamah atau ilmu hikmah, padahal hakikatnya adalah sihir. Iya. Maka baca ayat kursi untuk mengalahkan sihirnya. Baik. Wa qala aidan rahimahullahu taala, dan Imam Zahabi semoga Allah merahmati beliau juga berkata, wa qara'tu bi khatti Syekh Al-Muwaffaq, dan aku telah membaca tulisan tangan Syekh Al-Muwaffaq. Qala, ia berkata, sami'na darsahu, kami pernah mendengarkan pelajarannya. Ay ibn Abi Asrun, yaitu seorang yang bernama Ibn Abi Asrun. Ma'a akhi Abi Umar, aku bersama saudaraku Abu Umar belajar kepadanya, yaitu kepada siapa? Ibn Abi Asrun. Wangkata'na, dan kami pun tidak lagi belajar kepadanya. Fasami'tu akhi yakul, lalu aku mendengarkan saudaraku itu berkata, dakhaltu alaihi ba'd, aku kemudian menemui dia, yaitu guru mereka dahulu. Faqala, lalu ia berkata, liman qata'tum anni, kenapa kalian tidak lagi mau belajar kepadaku? Qultu, maka aku jawab, inna nasan yakuluna innaka ash'ari, karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang Asy'ari, bukan seorang Ahlus Sunnah. Faqala wallahi ma ana Asy'ari, maka ia pun mengatakan, demi Allah aku bukan seorang Asy'ari. Hadza makna al-hikayah, ini makna kisah tersebut. Wa an Malik rahimahullahu taala, dan dari Imam Malik semoga Allah merahmati beliau, qala la yu'khadul ilm an arba'atin, beliau berkata tidak boleh diambil ilmu dari empat orang. Safih yu'linu safha wa in kana arwan nas, seorang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun dia banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak meriwayatkannya. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu, yang kedua pelaku bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, maka tidak pantas mengambil ilmu darinya, tidak pula meriwayatkan hadis darinya. Wa may yakdzib fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadis, dan yang ketiga orang yang berdusta dalam pembicaraannya kepada manusia meskipun aku tidak pernah menuduhnya berdusta di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia berdusta kepada manusia, maka tidak patut mengambil hadis darinya. Wa salihin 'abidin fadil. Kemudian yang keempat, tidak boleh mengambil ilmu dari seorang yang saleh, ahli ibadah lagi mulia, idza kana la yahfadzu ma yuhaddisu bih, apabila dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan. Artinya dia walaupun ahli ibadah namun perawi yang dhaif karena dia tidak hafal apa yang dia sampaikan. kharrajahu Adz-Dzahabi fi Siyar, dikeluarkan Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Fa ya ayyuhat thalib, maka wahai penuntut ilmu, idza kunta fi sa'ati wal ikhtiyar, apabila engkau dalam keluasan dan mampu memilih, fala ta'khud an mubtadi, maka janganlah kamu mengambil ilmu dari seorang ahlul bid'ah. Artinya apa? Dalam keadaan tertentu, darurat, tidak ada pilihan, mungkin dibolehkan dengan syarat-syarat sebagaimana akan datang insyaallah taala penjelasan beliau. Kata beliau, Rafidi tidak boleh mengambil ilmu dari seorang Rafidah, Syiah, au Khariji, seorang Khawarij, au Murji, seorang Murji'ah, au Qadari, seorang pengikut Qadariyah, pengingkar takdir, au Kuburi, seorang Kuburi, yaitu penyembah kubur, Sufi. Wahakadha, dan demikianlah. Fa innaka lan tabluga mablagar rijal sahihal aqdi fid din matinal ittisal billah sahihan nadar taqful athar illa bihajril mubtadi'ati wa bida'ihim. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mencapai derajat mulia, yaitu benar akidah di dalam agama dan kuat hubungan dengan Allah dan memiliki pandangan yang bagus, berpegang teguh dengan asar, kecuali engkau memboikot ahlul bid'ah dan bid'ah mereka. Jadi, di antara bentuk ketinggian seseorang di dalam beragama dan kekuatannya dalam berpegang teguh dengan sunnah adalah berlepas diri dari ahlul bid'ah, tidak belajar kepada mereka, tidak menghadiri majelis mereka, dan membenci bid'ah yang mereka lakukan. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin, ada faedah yang beliau sebutkan di dalam syarah beliau. Bagaimana kalau misalnya ahlul bid'ah ini punya ilmu tertentu yang dia betul-betul kuasai, seperti bahasa Arab dengan segala cabangnya, balaghah, nahwu, sharaf, dan lain sebagainya. Maka kata beliau, zahir kalamnya syekh, kita tidak boleh belajar kepadanya. Karena di situ ada dua mafsadah. Mafsadah yang pertama, dia akan tertipu dengan dirinya sendiri, sehingga dia menyangka dia di atas kebenaran, karena orang-orang datang belajar kepadanya. Ini yang pertama. Walaupun yang mereka pelajari bukan ilmu tentang bid'ahnya, tetapi ilmu yang lain, seperti bahasa Arab atau tajwid dan lain sebagainya. Kemudian mafsadat yang kedua, bisa jadi menipu manusia. Tatkala banyak orang datang kepadanya untuk belajar bahasa Arab misalkan, maka orang yang awam, dia akan mengambil kesimpulan, kalau begitu ini guru yang pantas dipelajari ilmunya, pantas diambil ilmunya. Dan orang awam ini gak bisa membedakan kita belajar kepadanya ilmu nahu atau ilmu agama. Iya. Jadi ini bahayanya. Maka hal itu sama-sama tidak dibolehkan secara mutlak. Baik. Qala wa kutubus siyar wal i'tisam bis sunnah hafilatun biijhazi ahli sunnah alal bid'ah, dan kitab-kitab biografi para ulama, demikian pula kitab-kitab tentang i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sebagaimana yang telah kita kenal kitab-kitab salaf, itu dipenuhi dengan nukilan-nukilan bagaimana sikap tegas ahlus sunnah terhadap kebid'ahan dan juga terhadap pelaku bid'ah, wa munabazati ahli al-mubtadi'ah, dan menyerang, yakni menyerang dengan hujjah terhadap ahlul bid'ah, wal ibtiad anhum, dan menjauh dari mereka. Ini penuh di dalam kitab-kitab salaf, wasiat-wasiat untuk menjauhi ahlul bid'ah. Kama yabta'idus salim anil ajra bil marid. Sebagaimana orang yang sehat menjauhi orang yang sakit kusta, yaitu penyakit kulit yang dia sangat jijik untuk berdekat-dekatan karena takut terjangkit. Walahum qasas wa waqi'at yatulu syarhuha. Dan mereka, para ulama ussalaf, memiliki kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa akan panjang kalau dijelaskan, yakni tentang sikap salaf di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Iya. Lakin yatibu li al-isyara ila ru'usil muqayyadat fiha. Akan tetapi, baik bagiku untuk memberikan isyarat terhadap pokok-pokok perkara di dalam masalah ini. Yakni kesimpulannya, bagaimana sikap salaf di dalam bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan ahlul bid'ah. Kata beliau, faqad kana salaf rahimahumullahu ta'ala yahtasibuna al istighfafa bihim. Dahulu salaf, semoga Allah merahmati mereka, yahtasibuna al istighfafa bihim, mengharap pahala dengan meremehkan atau merendahkan ahlul bid'ah, wa tahqirahum, dan merendahkan mereka. Jadi ini bagian dari ibadah. Warafdal mubtadi' wa bid'atihi, dan menolak seorang pelaku bid'ah, demikian pula kebid'ahannya. Wa yuhadziruna min mukhalatatihim, dan mereka mentahdir, mengingatkan umat dari bermajlis atau bercampur baur dengan ahlul bid'ah. Wa musyawaratihim, dan dari bermusyawarah dengan mereka. Wa mu'akalatihim, dan dari makan bersama mereka. Fala tatawara narun sunni wa mubtadi', maka tidak akan pernah berdekatan api seorang sunni maupun dan seorang mubtadi', yakni tidak akan tinggal berdekatan. Wa kana minas salaf, dan dahulu dari kalangan salaf, man la yusalli ala janazati mubtadi', ada di antara mereka yang tidak mau mensolatkan jenazahnya seorang pelaku bid'ah. Fayansarifu, lalu mereka meninggalkan pelaku bid'ah tersebut, yakni dibiarkan. Dan ini ada perinciannya. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak disolatkan sama sekali. Tidak disolatkan sama sekali. Tetapi kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, maka apakah disolatkan atau tidak, itu dilihat maslahat dan mudaratnya. Dilihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau ada maslahatnya yang besar, sehingga seorang tokoh, seorang ulama, atau pemerintah tidak mensolatkannya, sehingga kaum muslimin mengambil pelajaran darinya, maka ini baik. Maka ini bagus, namun tidak ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin. Selama dia masih muslim, maka sebagian muslim wajib untuk tetap mengurus jenazahnya. Baik. Wa qad syuhida minal allama asy-syekh Muhammad bin Ibrahim. Dan telah disaksikan dari al-allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang meninggal pada tahun 1389 Hijriah. Beliau adalah mufti Saudi Arabiyah sebelum Syekh Ibn Baz, gurunya Syekh Ibn Baz. Semoga Allah merahmati beliau. Insirafuhu anis salati ala mubtadi', di mana beliau tidak mau mensolatkan seorang mubtadi'. Wa kana minas salaf man yanha anis salati khalfahum. Dan dahulu di kalangan salaf itu ada yang melarang dari melakukan sholat di belakang mereka. Iya, dilarang melakukan sholat di belakang mereka. Wayanha an hikayati bid'atihim, dan melarang untuk menghikayatkan bid'ah mereka. Li'annal quluba dha'ifa wa syubah khattafah. Sebab hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Seperti dari perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, janganlah dia ceritakan kepada teman-teman duduknya, karena jangan sampai dia memasukkan bid'ah itu ke dalam hati-hati mereka. Iya. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala juga berkata, "Aktsaru a'immatis salaf 'ala hadza at-tahdzir yarawna annal quluba dha'ifa wa syubha khattafa." Kebanyakan para imam salaf mentahdzir dari bermajlis dengan ahlul bid'ah atau mendengarkan ucapan mereka, karena mereka memandang hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini pandangan salaf, orang-orang yang kita sudah mengerti bagaimana ilmu mereka, tetapi ternyata mereka takut bermajlis atau mendengarkan ucapan pelaku bid'ah. Iya. Wa kana Sahal bin Abdullah At-Tusturi la yara ibahatal akli minal maitah. Dan dahulu seorang ulama yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusturi memandang tidak boleh memakan bangkai lil mubtadi indal ittirar, bagi seorang ahlul bid'ah walaupun dia sangat membutuhkan. Jadi tidak halal baginya. Li'annahu bagin, sebab dia adalah orang yang melampaui batas. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, faman itturra ghaira bagin, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173. Yaitu tentang bolehnya memakan bangkai bagi siapa yang terpaksa. Tetapi dengan syarat ghaira bagin, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Fahuwa bagin bibin'atihi. Sedangkan orang ini yang melakukan bid'ah telah melampaui batas dengan perbuatan bid'ahnya. Ini bentuk peringatan yang sangat keras. Walaupun makna ayat ini tidak seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasannya hal ini diperinci. Kalau bid'ahnya itu sampai pada kekafiran, maka tidak halal baginya untuk memakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq, kul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah." Katakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, dan juga rizki yang baik-baik? Katakan, hal itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Iya. Jadi, untuk orang-orang yang beriman, maka orang kafir tidak ada hak baginya. Dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir itu akan dihisab pada hari kiamat menjadi azab baginya. Adapun kalau bid'ahnya tidak sampai pada kekafiran, maka tidak apa-apa dia memakan makanan tersebut kalau memang dia terpaksa untuk memakannya. Iya. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebab makna bagin hakikatnya, kata beliau, ay ghairu mubtagin li aklil mayitah. Dia tidak menginginkan untuk makan bangkai tersebut. Jadi bukan keinginannya, hanya karena terpaksa. Baik. Tapi ini ada pelajaran bagi kita, walaupun demikian, menunjukkan betapa kerasnya salaf di dalam bersikap kepada ahlul bid'ah. Wa kanu yatrudunahum min majalisihim. Dan dahulu, para ulama us-salaf mengusir ahlul bid'ah dari majelis-majelis mereka. Kama fi kisatil Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dalam kisah Imam Malik, semoga Allah merahmati beliau, ma'aman sa'alahu anil istiwa. Bersama orang yang bertanya kepada beliau tentang istiwa. Wa fihi ba'da jawabihil masyhur. Maka dalam kisah tersebut, setelah beliau menjawab dengan jawabannya yang masyhur, beliau kemudian berkata kepada orang tersebut, adunnuka sahibu bid'atin. Aku menyangka engkau adalah pelaku bid'ah. Wa amara bihi fa ukhrij. Maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan orang tersebut. Iya. Yaitu dia bertanya tentang kaifiyatul istiwa. Bagaimana bentuknya Allah istiwa? Ini pertanyaan yang biasa muncul dari ahlul bid'ah di masa itu dan sampai hari ini. Maka ketika diketahui dia adalah ahlul bid'ah, Imam Malik mengusirnya dari majelis beliau. Menunjukkan kerasnya sikap salaf kepada ahlul bid'ah ketika itu. Wa akhbaru salaf mutakatsira fin nufra minal mubtadi'a wa hajrihim. Dan khabar-khabar salaf sangat banyak di dalam berlepas diri dan menjauhi atau lari dari pelaku bid'ah dan memboikot mereka. Hadran min syarrihim. Untuk berhati-hati dari kejelekan mereka. Wa tahjiman lintishari bid'ahihim. Dan mencegah tersebarnya bid'ah-bid'ah mereka. Wa kasran linufusihim hatta tad'ufa an-nashril bid'ah. Dan melemahkan jiwa-jiwa mereka sehingga mereka jadi lemah di dalam menyebarkan bid'ah. Wali anna fi mu'asyarati sunni lil mubtadi tazkiyatan lahu ladal mubtadi wal ami. Dan dikarenakan bergaulnya seorang ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah itu sudah merupakan tazkiyah baginya, rekomendasi baginya. Di sisi para pemula dalam menuntut ilmu dan orang-orang awam. Iya. Ini bahayanya. Jadi bahaya bergaul dengan ahlul bid'ah bukan sekedar dikhawatirkan kita terpengaruh dengan bid'ahnya. Tetapi juga sama dengan bentuk pertolongan kepadanya untuk lebih bersemangat menyebarkan bid'ahnya dan juga membuat orang-orang awam mengira bahwa para pelaku bid'ah tersebut pantas diambil ilmunya. Jadi, bergaulnya kita dengan seorang ahlul bid'ah itu sama saja dengan tazkiyah kepadanya, rekomendasi kepadanya bagi orang-orang awam dan para pemula dalam menuntut ilmu. Apalagi kalau tazkiyahnya itu dalam bentuk ucapan lebih tegas, maka ini adalah penyesatan secara tidak langsung kepada umat. Iya. Wal ami mushtaqun minal ama. Dan asal kata al ami, orang awam, itu diambil kata dari kata al ama, yaitu kebutaan. Fahuwa biyadi man yakuduhu ghaliban. Karena keadaan orang awam itu tergantung siapa yang menyetirnya, siapa yang membawanya, ini pada umumnya. Jadi, jangan sampai kita secara tidak sengaja menyesatkan orang awam tersebut, karena kita bergaul dengan seorang pelaku bid'ah. Iya. Wa nara fi kutubil mustalah, wa adabit talab, wa ahkamil jarhi wa ta'dil, al-akhbar fi hadha. Dan kita dapat melihat pada buku-buku mustalah, yakni mustalahul hadis, demikian pula adab-adab menuntut ilmu, dan buku-buku tentang hukum-hukum jara dan ta'dil, tentang kabar-kabar ini. Yakni tentang bagaimana sikap keras para ulama ussalaf terhadap pelaku bid'ah. Faya ayuhat talib. Maka, wahai penuntut ilmu, kun salafiyan alal jaddah. Jadilah salafi sejati. Wahdharil mubtadi'ah ayyaftinuk. Berhati-hatilah dari para pelaku bid'ah yang akan memfitnahmu. yakni menjatuhkanmu dalam fitnah, dalam kesesatan. Fa innahum yuwadhifuna lil ittisas wal mukhatala subula. Karena mereka selalu berburu dan berusaha menjatuhkan kamu di dalam perangkap. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul, dan mereka mengemas perangkap tersebut dengan ucapan yang manis bagaikan madu, bagaikan madu. Wa huwa asalun maqlub, padahal hakikatnya itu adalah madu yang palsu. Wa hutulid dam'i, dan terkadang mereka mengemas ucapan mereka disertai dengan tetesan air mata. Wa husnil bazzah, dan indahnya penampilan. Pakai sorban misalkan, pakai gamis, masya Allah, seakan-akan seorang ulama besar. Wal igra' bil khayalat, demikian pula menipu dengan khayalan-khayalan, yaitu dengan sihir. Wal idhash bil karamat, dan membuat takjub dengan karamah-karamah yang hakikatnya adalah sihir. Iya, bukan karamah, tetapi sihir. Walahsil aidi, dan menjilat tangan. Watakbil aktaf, dan mencium bahu. Ini adalah kebiasaan sebagian sufi terhadap guru-guru mereka untuk menipu orang yang menyaksikannya. Wa ma wara'a dzalika illa wahmul bid'ah wa rahajul fitnah, dan tidak ada di belakang itu kecuali bara kebid'ahan dan kobaran fitnah, yaitu kesesatan. Yaghrisuha fi fuadik, yang akan mereka tanamkan ke dalam hatimu. Wa ya'tamiluka fi syarakihi, dan menjeratmu di dalam jaringannya. Wallahi la yuslihul a'ma liqiyadatil umyan wa irsyadihim. Maka demi Allah, tidak mungkin orang yang buta dapat memimpin orang-orang yang buta yang lainnya atau memberikan bimbingan kepada mereka. Artinya dia sendiri buta, bagaimana dia bisa membimbingmu sehingga kamu bisa belajar darinya? Tidak mungkin. Kemudian kata beliau, ammal akhdhu an ulama sunnah fal akil asal wala tasal. Adapun mengambil dari para ulama sunnah, maka reguklah madunya dan tidak perlu engkau bertanya. Kalau dia ulama sunnah, sudah jangan kamu ragukan. Waffaqakallahu lirusydik, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Litanhala min mirasin nubuwah safian, agar engkau meraih warisan kenabian secara murni. Wa illa falyabqi 'alad din man kana baqiyan. Kalau tidak, maka tangisilah agama ini bagi siapa yang masih bisa menangis. Wa ma dzakartuhu laka huwa fi hali as-sa'a wal ikhtiyar. Kemudian setelah beliau menjelaskan kepada kita bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ahlus sunnah terhadap para pelaku bid'ah, terhadap ahlul bid'ah, tidak boleh belajar kepada mereka dan berlepas diri kepada mereka, tidak bergaul dengan mereka, maka beliau kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana fikih seorang ulama, pemahaman yang baik seorang ulama ahlus sunnah. Kata beliau, wa ma dzakartuhu laka huwa fi halis sa'a wal ikhtiyar, dan apa yang saya kabarkan kepadamu adalah dalam kondisi leluasa dan ada pilihan, yakni ada guru ahlus sunnah dan ada guru ahlul bid'ah. Kenapa kita mau belajar dari ahlul bid'ah sementara ada yang ahlus sunnah? Amma in kunta fi dirasatin nidhamiyah la khiyara lakah. Adapun jika engkau belajar di sekolah formal, tidak ada pilihan bagimu. Fahdhar minhu, maka berhati-hatilah darinya. Ma'al isti'adah min syarrihi, disertai dengan memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Bil yaqdhati min dasa'isihi, dan tetap berhati-hati, waspada dari apa yang dia susupkan. Ya. Di dalam pelajaran yang sudah terkurikulum, walaupun kurikulumnya bagus. Namun yang mengajar ini adalah ahlul bid'ah, hati-hati dari ajaran-ajaran yang dia susupkan. Ala haddi qaulihim, dalam batas ucapan mereka, yakni ucapan manusia, ijnis thimar walqil khashabata finnar. Ambillah buahnya, petiklah buahnya, dan lemparkan ranting-rantingnya ke dalam api. Maksudnya apa? Ambil ilmunya, jangan ambil kesesatannya. Iya. Artinya, dalam kondisi seseorang itu tidak ada pilihan. Dan mesti dia menghadapi. Kenapa? Karena dia belajar di sekolah formal. Mungkin kalau sebagian orang hanya membaca nas-nas salaf untuk menjauhi ahlul bid'ah dengan kekurangan ilmunya, dia akan berani berfatwa haram belajar di ma'had ini dan itu misalkan. Ya. Padahal jelas, ma'had itu direkomendasi oleh ulama ahlus sunnah dalam keadaan mereka tahu di situ ada pengajar-pengajar yang bermasalah. Iya. Ini kalau orang yang pendek ilmunya. Tetapi para ulama memandang lebih jauh dan melihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Iya. Maka di sini Syekh tetap mengatakan, silakan kamu belajar di situ. Ya. Seperti yang kita ketahui, ada sebagian ma'had kurikulumnya bagus. Kurikulumnya bagus. Dari pemerintah ahlus sunnah yang menetapkan kurikulumnya, bahkan di bawah pengawasan para ulama. Tetapi karena kondisi yang menuntut, seringkali ada orang yang berpemikiran sesat. Karena dia punya ilmunya, dia punya modal ijazah, akhirnya dia bisa tembus masuk sebagai pengajar di ma'had tersebut. Iya. Atau hal-hal lain yang membuat dia bisa masuk di situ. Apakah awalnya dia masuk karena dia menyembunyikan akidahnya, akhirnya dia menjadi pengajar di situ. Iya. Macam-macam bentuknya. Maka, kalau orang yang kurang ilmunya, mungkin dia akan mengatakan haram belajar di situ. Bukan hanya itu. Dia akan memboikot, mentahzir setiap orang yang belajar di situ. Atau merekomendasi belajar di situ. Tetapi permasalahannya, hakikatnya dalam pandangan ulama tidak seperti itu. Harus dilihat sejauh mana maslahatnya dan sejauh mana mudaratnya. Maka di sini Syekh tetap mengatakan, kamu tetap belajar di situ, tetapi berhati-hati. Tetapi berhati-hati dari penyimpangannya dan tetap waspada. Dan beliau menyebutkan pepatah, ambil buahnya dan lempar ranting-rantingnya ke dalam api. Yakni ambil yang baik dan buang yang jelek. Artinya apa? Orang yang belajar di situ harus sudah memiliki kesiapan. Dia bisa membedakan ini yang baik dan ini yang jelek. Artinya kalau memang gak ada dasar sama sekali, ini juga tidak direkomendasikan dia untuk belajar di situ. Iya. Dan itu juga bertingkat-tingkat tergantung sejauh mana penyimpangannya. Baik. Maka kata beliau, wala tatakhadzal anit talab. Jangan sampai engkau mengundurkan diri dari belajar di situ. Perhatikan ucapan beliau. Jangan sampai engkau mengundurkan diri dari belajar di situ. Hanya karena ada satu dua guru yang memiliki penyimpangan. Fa akhsha ay yakuna hadha min at-tawalli yawm az-zahfi. Karena aku khawatir kalau engkau tidak mau belajar di situ dengan alasan tersebut, maka ini akan menjadi sesuatu seperti orang yang lari dari medan perang ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Fama alaika illa an tatabayyan amrahu. Maka tetap belajar di situ dan tidak ada bagimu kecuali engkau tahu jelas kondisi orang yang mengajar tersebut. Wa tattaqi syarrahu. Dan engkau berhati-hati dari kejelekannya. Wa takshifa sitrahu. Dan engkau menyingkap kejelekannya. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terhadap penjelasan ini, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Hadza ihtirazun jayyidun. Ini adalah perincian yang sangat baik. Iya. Qad yaljau al-insan ila al-mubtadi wa dhalika fi ad-dirasat an-nizamiyah. Bisa jadi, kata beliau, seseorang belajar kepada ahlul bid'ah di sekolah-sekolah formal. Ini kondisi yang sangat terpaksa, ya. Karena memang dia tidak bisa menghindari. Dia bukan mudir di situ, dia bukan kepala sekolah, dia bukan pemerintah yang bisa mengatur guru yang ada di situ. Iya. Jadi perincian ini ditakrir oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan dalam syarahnya, Syekh Ibnu Utsaimin, "Khudh min khairihi wa da' syarrahu." Ambil kebaikannya dan tinggalkan kejelekannya. Ambil kebaikannya dan tinggalkan kejelekannya. In takallama amama tullab, dan kalau dia berbicara di hadapan tullab, iya. Dan kalau dia berbicara di hadapan tullab, di hadapan santri, fil aqidati fa'alaika bimunakasyatihi. Di dalam permasalahan akidah, maka hendaklah engkau berdiskusi dengannya, yakni membantah dia. In kunta taqdir 'alal munaqashah. Kalau kamu mampu untuk membantahnya. Wa illa farfa amrahu liman yaqdiru 'ala munaqashatihi. Kalau kamu tidak mampu membantah, maka angkatlah urusannya kepada yang mampu membantah dia. Iya. Yakni mungkin dilaporkan kepada mudir. Iya. Atau kepada guru yang lainnya bahwa dosen ini memiliki penyimpangan. Dan ini yang dilakukan di sebagian ma'had. Iya. Kalau ada gurunya yang sudah mulai menyimpang, dilaporkan kepada mudirnya. Ini yang harus dilakukan. Iya. Kemudian beliau mengingatkan, kalau tidak mampu membantahnya, jangan dibantah. Sebab kalau kita kalah di dalam saling membantah, maka orang akan mengatakan kalau begitu dia benar. Baik. Demikian pula ada faedah. Beliau sebutkan, apakah ini disamakan dengan belajar di tempat-tempat yang adanya ikhtilat pada sekolah formal? Iya. Maka kata beliau, fihi tafsir. Fihi tafsil. Di dalamnya ada perincian. Inda'atid darura bidzalik idza lam yakun hunaka jami'at au madaris khaliyah min dzalik fahuna qad takunu hunaka darurah. Kata beliau, hal itu bisa jadi dibolehkan apabila tidak ada jami'ah, tidak ada universitas atau sekolah yang sama sekali tidak ada ikhtilat. Maka bisa jadi hal ini termasuk kategori darurat, kata Syekh. Iya. Kalau kondisinya seperti ini, kata Syekh, hendaklah seorang talib, seorang penuntut ilmu, menjauhi duduk dengan wanita atau berbicara dengannya atau selalu melihatnya. Iya. Yani tetap berusaha menjauhi fitnah. Ini subhanallah perincian para ulama yang mungkin sebagian orang akan mengatakan, wah ini main-main dalam agama. Ya. Atau ucapan yang semisalnya, tamyi' lemah di dalam agama. Iya. Tapi ulama mampu untuk menakar bagaimana kadar maslahat dan mudaratnya. Iya. Dan ini sifatnya umum. Adapun kita menghadapi kasus per kasus, itu pun kita harus tanyakan kepada para ulama. Iya. Jadi, demikian halnya, kata Syekh, kondisi sekolah yang ada ikhtilat. Kalau memang di negeri itu misalkan tidak ada sekolah yang tidak ikhtilat, dan dia tidak bisa sekolah kecuali harus seperti itu, maka ini kondisinya sifatnya darurat. Tetapi, walhamdulillah, Allah telah memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Sudah ada sekolah-sekolah yang tidak ada ikhtilat padanya, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik. Masih cukup panjang ya penjelasan Asy-Syaikh. Namun waktu kita sudah hampir habis. Mungkin kita cukupkan sementara sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa saja perbuatan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam? Semua bentuk bid'ah yang sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Iya. Yeah. Kalau kita memahami hakikat syihir dan kekufuran, maka dengan mudah kita akan mengenali perbuatan bid'ah yang sampai pada derajat syirik dan kekufuran. Contohnya, berdoa kepada selain Allah. Ini bid'ah sekaligus kekufuran. Bid'ah sekaligus kekufuran. Iya. Seperti sebagian orang yang datang ke kuburan tertentu dan mereka anggap itu adalah kuburan keramat. Lalu mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut dengan maksud agar doanya disampaikan kepada Allah. Iya. Maka ini bid'ah sekaligus kekufuran. Karena berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Demikian pula bid'ahnya sufiyah dan bid'ahnya syiah yang meyakini wali-wali mereka atau imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Ini bid'ah sekaligus kesyirikan. Karena pengetahuan tentang hal yang gaib adalah kekhususan bagi Allah. Iya. Jadi semua bentuk kesyirikan dan kekufuran, yang semua bid'ah yang sampai pada derajat syirik dan kekufuran, itu mengeluarkan dari Islam. Baik. Hukumnya apa belajar dengan ahlul bid'ah dengan pelajaran yang mereka kuasai? Karena sudah dijelaskan tadi. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, zahir ucapan Syekh Bakar rahimahullah, dan ini dibenarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini mencakup belajar agama kepada mereka ataupun belajar ilmu-ilmu alat yang mereka kuasai, walaupun bukan belajar akidah. Iya. Ini kedua-duanya tidak dibenarkan. Kenapa? Ada dua mafsadat. Mafsadat pertama bisa semakin menyesatkan orang itu, sehingga dia merasa dia di atas kebenaran karena ada orang yang mau belajar kepadanya. Yang kedua, dapat menyesatkan orang lain. Orang lain akan menyangka kalau begitu dia itu pantas diambil ilmunya. Karena orang lain tidak semua yang bisa membedakan kita belajar apa sama dia. Belajar matematika atau belajar akidah. Iya, enggak semua kan bisa membedakan. Dia lihatnya, wah pada datang banyak di majelisnya. Padahal belajarnya fisika. Iya, jadi keduanya tidak dibolehkan. Baik, kecuali seperti kondisi yang beliau sampaikan tadi. Tidak ada keleluasaan, tidak ada pilihan lain. Kalau masih ada pilihan lain, maka tidak dibenarkan. Seperti nanti akan kita sebutkan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, bahwa sebagian ulama meriwayatkan hadis dari ahlul bid'ah disertai dengan penjelasan bahwa dia adalah pelaku bid'ah. Iya. Kenapa? Karena meriwayatkan hadis sangat penting sekali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diriwayatkan bisa hilang. Sementara kebetulan yang tahu hadis itu adalah orang yang pelaku bid'ah. Jadi ada sifatnya yang ada kondisi yang darurat yang menuntut demikian. Adapun asalnya, selama masih ada keleluasaan, ada pilihan, maka hukumnya tidak boleh. Iya. Dan ketika dalam kondisi boleh karena darurat, tetap harus waspada. Seperti yang dikatakan oleh Syekh. Misalkan ketika kita belajar di sebuah universitas. Iya. Universitasnya bagus sebetulnya. Milik pemerintah Saudi Arabia misalkan. Iya. Saudi Arabia kita sudah maklumi pemerintah Ahlus Sunnah. Kurikulumnya di bawah pengawasan ulama Ahlus Sunnah. Namun pengajar-pengajarnya ini ternyata tidak mampu dikontrol dengan baik oleh pihak pengelola sekolah ataupun pihak pemerintah sendiri. Maka saat kita masuk di situ, tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus masuk kelas. Kalau enggak, kita akan dikeluarkan. Maka tetap berhati-hati. Kata Syekh, tetap waspada. Dan ketika dia menyampaikan penyimpangan, maka kita kalau mampu untuk membantah penyimpangannya, dibantah atau diangkat kepada pimpinannya, mudirnya, ya, dan seterusnya. Baik. Maksudnya apa? Tat ahlul bid'ah tidak boleh makan bangkai. Ini pendapat sebagian ulama yang menunjukkan betapa mereka sangat benci kepada ahlul bid'ah. Bangkai itu dibolehkan dalam kondisi terpaksa. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat tidak boleh melampaui batas. Iya. Tidak boleh melampaui batas. Yakni dia bukan sengaja memang nyari bangkai. Itu namanya melampaui batas. Nah, kan di dalam ayat dikatakan famanitturra ghaira baghin. Maka siapa yang terpaksa memakan bangkai? Terpaksa, ya. Enggak ada pilihan lain. Iya. Kalau enggak makan mati, terpaksa makan bangkai. Nah, di sini kata Allah ghaira baghin, tanpa melampaui batas. Boleh tapi tanpa melampaui batas. Maka sebagian ulama menafsirkan ayat ini, kalau begitu ahlul bid'ah enggak boleh makan. Kenapa? Karena dia orang yang melampaui batas. Iya. Walaupun ini dikoreksi oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin seperti yang saya jelaskan tadi. Tolong dijelaskan kembali tentang jangan menceritakan bid'ah kepada orang lain. Maksudnya, kalau kebetulan kita mendengarkan satu bid'ah atau satu ucapan bid'ah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, tanyakan kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu, untuk menjelaskan kebid'ahan tersebut dan menyingkap syubhatnya. Jangan kita ceritakan kepada orang-orang yang selevel dengan kita atau yang di bawah kita. Karena itu bisa membuat mereka terpengaruh meyakini kebid'ahan tersebut. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan perbuatan bid'ah, maka janganlah dia sampaikan kepada teman-teman duduknya. Karena dikhawatirkan masuk ke dalam hati-hati mereka. Iya. Kemudian Imam Zahabi mengomentari ucapan tersebut, "Aktsaru a'immatis salaf 'ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa shubha khattafa." Kebanyakan ulama ussalaf melakukan tahdhir ini, mengingatkan dari bahaya bergaul dengan ahlul bid'ah dan mendengarkan ucapan mereka, karena mereka memandang hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Siapakah orang yang dikategorikan ahlul bid'ah? Apakah semua orang yang menyimpang dari ahlus sunnah otomatis jadi ahlul bid'ah? Yang dikategorikan ahlul bid'ah itu adalah yang melakukan bid'ah di dalam usul, di dalam prinsip. Iya. Atau bid'ah di dalam cabang, namun bid'ahnya banyak. Ini dapat mengkategorikan seseorang menjadi ahlul bid'ah atau mengeluarkannya dari ahlus sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Jadi, dua hal. Pertama, dia melakukan bid'ah di dalam perkara usul. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, bid'ahnya syiah. Iya. Ini semua bid'ah dalam perkara usul, dalam prinsip agama. Dan menyelisihi prinsip sunnah. Maka dia dikategorikan sebagai ahlul bid'ah. Atau dia bid'ahnya kecil-kecil tapi banyak sekali. Iya. Akhirnya jadi besar juga. Kalau begitu, itu menandakan memang sudah manhajnya melakukan bid'ah. Maka dengan itu dia dikategorikan sebagai ahlul bid'ah. Iya. Jadi, seperti itu yang dijelaskan para ulama. Wallahu a'lam. Tentang hadis yang harus meludah ke kiri tatkala diganggu oleh khinzib dalam salat. Itu ada orang berkomentar seperti ini. Bagaimana kalau kita salat jamaah di masjid? Apa orang sebelah kita tidak tersinggung? Bagaimana kita harus menjawab komen ini? Ya kalau dia diludahi pasti tersinggung. Ini ludah meludah ke kiri ini sebetulnya bukan meludah, cukup meniup. Iya. Tiupan sedikit dan dia enggak perlu tahu yang di samping kita. Ya. Kita meniup sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hatinya kurang ngajar ini orang. Masa saya dikira syaitan. Jadi yang sampingnya itu enggak perlu tahu. Ya, kita melakukan itu. Artinya halus sekali dilakukan. Iya. Dan enggak perlu menoleh ke kiri secara penuh gitu. Ke kiri sedikit kemudian meniup dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sudah mau masuk waktu zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.